عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، بابا dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Pada beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, tauhid al-ilmi al-i'tiqadi, yaitu tauhid yang mengandung tauhid rububiyah, asma wa sifat. Dan sekarang kita akan mengkaji tentang tauhid al-iradi at-talabi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Saya akan bicarakan juga sedikit sebelum kita masuk kepada tauhid al-uluhiyah, tentang tauhid al-ilmi al-i'tiqadi yang isinya tauhid rububiyah, asma wa sifat. Tauhid ini berkaitan dengan pengilmuan, pemahaman dan pengenalan terhadap Allah SWT, asma dan sifat-sifat, perbuatan-perbuatan dan qada dan qadarnya Allah. Tauhid inilah yang harus melandasi i'tikad seorang muslim sebelum dia mempelajari dan mengimani tauhid uluhiyah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Tauhid ini, tauhid ilmi al-i'tiqadi, disebut juga dengan tauhid fil ma'rifah wal isbat, atau tauhid al-ilmi al-khabari, sebagaimana disebutkan dalam syarah Tahawiyah dan dalam kitab Fathul Majid. Kemudian yang pembahasan yang ketiga di halaman 13 ini, kita akan bahas tauhid al-iradi at-talabi. Jadi dalam kitab ini, dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Nasir Abdul Karim Al-Aql, beliau memulai pembahasannya dari mulai kaidah berpijak Ahli Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian pembahasan yang kedua menyangkut masalah tauhid al-ilmi al-i'tiqadi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga tentang at-tauhid al-iradi at-talabi, yaitu tauhid al-uluhiyah. Pembahasan tentang masalah tauhid, ya, sebelum kita mengkaji tentang satu persatu dari tauhid al-uluhiyah, saya ulangi lagi penjelasan tentang masalah tauhid. Karena masalah tauhid ini masalah yang penting sekali dan merupakan dakwah para nabi. Mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid, agar kita bisa memahami bahwasanya dakwah atau pelajaran-pelajaran kita, kita harus mulai dengan tauhid, tidak dengan yang lainnya. sebagaimana disebutkan di dalam surah, sebagaimana disebutkan di dalam syarah aqidah tahawiyah. Di situ dibawakan beberapa ayat tentang dakwahnya para nabi. Karena tauhid merupakan dakwatur rusul, dakwahnya para rasul. Disebutkan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 59. Allah menceritakan tentang Nuh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan. Bagi kamu tidak Tuhan melainkan Allah saja." Kemudian Allah berfirman tentang Hud. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 65, Allah berfirman, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Hendaklah kamu sembah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kemudian di dalam surah yang lain, di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-A'raf yang ke-7 di ayat 73 juga Allah berfirman demikian, "Wa ila Samud akhahum Shaliha, qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hadhihi naqatullahi lakum ayah, fadharuha ta'kul fi ardillah, wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim." Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Shalih. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Rabbmu. Unta betina Allah itu menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Nanti kalau kamu mengganggu, kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Kemudian di dalam ayat yang lain tentang Nabi Syuaib, Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya dalam surah Al-A'raf ayat 85, dia berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan melainkan Dia. Semua para nabi dakwahnya selalu mengajak kepada menyembah Allah, tidak menyembah kepada yang lainnya. Kemudian juga dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian menyembah Allah dan jauhkanlah taghut. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 25, Allah berfirman, "Wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25, Allah berfirman, "Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan melainkan Aku, maka sembahlah Aku." Jadi selalu Allah mengingatkan agar manusia ini menyembah Allah saja. Jadi tauhid merupakan dasar pijakan, landasan bagi kehidupan seorang muslim. Dan itu dakwah para nabi dimulai dengan dakwah tauhid. Dan sekarang kita akan bahas tentang tauhid al-iradi at-talabi, tauhid uluhiyah, yang merupakan inti dari risalah para nabi. Jadi mereka selalu mengajak agar umat Islam ini bertauhid dengan tauhid al-iradi at-talabi, atau dengan istilah yang disebut dengan tauhid fit talab wal qasd, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Majid. Tapi umumnya tauhid al-iradi at-talabi atau tauhid fit talab wal qasd ini sering disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah, atau tauhid ubudiyah. Karena dalam pembahasan tauhid uluhiyah ini berkenaan dengan masalah ubudiyah, yaitu penyembahan terhadap Allah dan tidak menyembah yang lainnya. Di dalam kitab ini disebutkan yang pertama, Allahu Ta'ala wahidun ahad, la syarika lahu fi rububiyyatih wa uluhiyyatih wa asma'ihi wa sifatihi, wa huwa rabbul alamin al-mustahiq wahdahu li jami'i anwa'il ibadah. Allah Ta'ala adalah yang tunggal, yang esa, tiada sekutu baginya, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Dialah Rabbul Alamin, pengatur semesta. Dialah satu-satunya yang berhak mendapatkan berbagai bentuk peribadatan. Jadi segala macam bentuk ibadah hanyalah kita tujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Jadi yang pertama di sini disebutkan bahwasanya Allah wahidun ahad, Allah itu satu-satunya yang tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi Allah wahidun ahad. Jadi tauhid ini merupakan tauhid yang matlub, yang diminta. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah ini, di dalam surah Rum, surah yang ke-30, ayat 30, Allah berfirman, فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Maka hendaklah kamu hadapkan wajah kamu kepada agama yang lurus. Hendaklah kamu hadapkan wajah kamu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau sudah kita berbicara tentang tauhid al-uluhiyah, maka dalam kitab ini sudah mengandung tauhid ar-rububiyah. Jadi pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah sudah nanti masuk pada tauhid rububiyah. Dan dalam tauhid uluhiyah ini kita harus betul-betul beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Disuruh kita menghadapkan diri kepada agama Allah agar kita menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Di dalam syarah aqidah tahawiyah disebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah ini, yaitu ayat-ayat tentang masalah tauhid uluhiyah, agar manusia menyembah Allah saja dan menyekutukannya. Tetapi ada sebagian manusia yang menyekutukan Allah. Di dalam surah Rum, surah yang ke-30, disebutkan lanjutan dari surah Rum ayat 30 tadi. Disebutkan dalam surah Rum surah 30 dari mulai ayat 31 sampai 36 tentang masalah ini. Allah berfirman, munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa idza massanna sadurun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum birabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alayhim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Artinya, dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyuruh Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Rabbnya merasakan kepada mereka barang sedikit saja rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak. Kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu nanti. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Rabb? Jadi bukankah kami menurunkan kepada mereka keterangan, yang keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Rabbnya? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Allah menceritakan di dalam ayat-ayat ini tentang orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu manusia yang tadinya mereka apabila ditimpa oleh bahaya mereka kembali kepada Allah. Tetapi apabila mereka diberikan rahmat, mereka menyekutukan Allah. Jadi Allah sudah banyak memberikan rahmat kepada manusia, tetapi mereka menyekutukan Allah. Ketika mereka ditimpa bahaya, ditimpa oleh kesulitan, ditimpa oleh berbagai macam cobaan, mereka menyekutukan Allah. Bukan kembali kepada Allah, tapi mereka kembali kepada orang-orang yang tertentu, kembali kepada benda-benda, kembali kepada kubur-kubur. Mereka minta kepadanya. Ini satu perbuatan yang salah. Jadi Allah mengatakan, nanti kami akan turunkan kepada mereka keterangan, yang keterangan itu menunjukkan bahwa mereka ini banyak berbuat syirik. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah, manusia ini apabila diberi rahmat oleh Allah, bergembira dengan rahmat itu. Tetapi bukan bersyukur. Artinya mereka bergembira ini bukan dalam rangka bersyukur. Tetapi apabila ditimpa oleh musibah dengan sebab perbuatan mereka, mereka berputus asa. Putus asa dari rahmat Allah dan kembali kepada tadi Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah. Ini perbuatan manusia, menyekutukan Allah. Maka ini yang harus kita dakwahkan, kita ajak manusia ini. Karena inti daripada dakwah Rasul yaitu Tauhid Al-Uluhiyah. Mereka mengajak kepada manusia agar mereka bertauhid kepada Allah saja, bertauhid, beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah tentang masalah Khaliq, Razik, Malik, tentang Rububiyah. Kemudian dalam uluhiyah, dalam beribadah, tidak boleh menyekutukan Allah. Di dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sulit, dalam keadaan kita berbahagia, tetap kita hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Ini yang dikatakan Tauhid Uluhiyah. Kemudian juga dalam masalah asma wa sifat, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Yaitu Allah mempunyai nama-nama dan mempunyai sifat-sifat, yang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan manusia. Itu yang dikatakan dalam ayat yang sudah kita bahas sebelum ini, yaitu Allah itu laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Jadi Allah yang berhak untuk kita ibadahi. Allah hanya satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Kemudian di dalam kitab ini yang kedua dibahas tentang sarfu syai'in min anwa'il ibadati kaddu'a wal istighasah wal isti'anah wal nazar wal zabah wal tawakkul wal khawf wal raja' wal hub ونحوها لغير الله تعالى شرك أيا كان المقصود بذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غيرهم. Di sini diterangkan mengalihkan sedikit saja bentuk-bentuk peribadatan seperti berdoa, istighatsah, isti'anah minta pertolongan, bernazar, menyembelih binatang, bertawakal, takut, berharap, cinta dan lain-lain kepada selain Allah, jadi memalingkan dalam masalah ini, yaitu memalingkan ibadah kita, memalingkan nazar, menyembelih binatang, bertawakal, takut, berharap dan cinta dan lain-lainnya, memalingkan kepada selain Allah, ini merupakan perbuatan syirik. Apapun maksud dan tujuannya, baik kepada malaikat yang didekatkan Allah, baik kepada nabi yang diutus, maupun kepada hamba saleh, maupun kepada selain mereka. Jadi tidak boleh kita memalingkan ibadah ini kepada selain Allah. Jadi umpamanya dalam masalah doa, doa ini harus kita kerjakan kepada Allah. Doa ini harus kita minta langsung kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi tidak boleh kita berdoa itu minta kepada wali fulan, kepada kuburan, minta kepada syekh fulan, kita panggil-panggil, kita sebut-sebut nama mereka, ini tidak dibolehkan. Ya, doa ini huwal ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah. Doa itu adalah ibadah kepada Allah. Jadi dalam hadis yang sahih yang dari Imam Tirmidzi, doa itu adalah ibadah. Nah, karena doa ini merupakan ibadah, maka kita mengerjakan semuanya karena Allah dan kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Itu yang dikatakan doa huwal ibadah. Adapun riwayat yang mengatakan doa mukhul ibadah itu dhaif riwayatnya. Jadi doa mukhul ibadah riwayatnya dhaif. Jadi yang sahih itu ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa yang merupakan ibadah, maka hanyalah kita berdoa kepada Allah. Dan Allah menyerukan demikian dalam Al-Quran. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Mu'min, surah 40, ayat 60. Udu'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hendaklah kamu menyembah aku saja. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepada aku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan terhina. Disebutkan dalam surah 40, surah Al-Mu'min ayat 60. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dalam surah Al-Baqarah, di surah yang kedua, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Ya, Allah mengatakan di sini, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 186. Di sini Allah menyuruh manusia ini berdoa langsung kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, tidak boleh pakai perantara, apalagi berdoanya kepada wali-wali, memanggil syekh-syekh, tidak kepada Allah. Ini sudah syirik yang seperti ini. Kemudian al-istighatsah. Istighatsah, istighatsah ini dalam kitab Fathul Majid disebutkan, al-istighatsatu la takunu illa fil makrub wa ad-du'a ammu min al-istighatsah. Dalam kitab Fathul Majid di halaman 171 disebutkan, istighatsah itu tidaklah terjadi melainkan pada kesulitan-kesulitan, sedangkan doa itu lebih umum daripada istighatsah. Jadi istighatsah itu lebih umum, istighatsah itu disebutkan oleh Syekhul Islam, istighatsah ialah meminta dihilangkan kesulitan. Jadi istighatsah merupakan bagian daripada doa. Nah, bedanya kalau doa itu umum, sedangkan istighatsah khusus untuk melenyapkan kesulitan. atau dengan bahasa lain istighatsah ini keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh manusia. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid, bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah. Ya, termasuk syirik itu meminta pertolongan atau minta pertolongan kepada Allah agar dihilangkan kesulitan kepada selain Allah. Ini termasuk yang syirik, yaitu istighatsah itu minta pertolongan, tetapi pertolongan ini dia minta bukan kepada Allah, minta kepada yang lain. Ini enggak dibolehkan. Jadi minta pertolongan di saat kita menghadapi kesulitan hanya kepada Allah saja. Istighatsah termasuk ibadah sebagaimana doa. Jadi kalau seandainya ada orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan kena bahaya, dia minta kepada selain Allah, ini sudah syirik. Kemudian isti'anah juga demikian. Minta tolong itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Jadi kalau ada manusia yang minta tolong kepada selain Allah, ini tidak dibolehkan. Jadi kalau minta tolong yang makul, yang masuk akal, yang bisa dilakukan oleh manusia, ya tidak apa-apa. Itu wajar minta pertolongan, minta bantuan manusia. Umpamanya kita sedang sakit, ingin dibawa ke dokter, atau kita haus, kita minta minum, itu wajar minta pertolongan demikian. Atau kita tidak punya harta dan kita pinjam, itu kita wajar minta pertolongan kepada manusia. Tapi kalau minta pertolongan kepada manusia dalam hal-hal yang gaib, minta rezeki atau minta apa dicarikan jodoh, ya artinya dalam artian yang seperti ini minta tolongnya bukan kepada Allah, kita minta segala macam kepada Allah, tapi dia minta kepada benda-benda tertentu minta tolongnya, atau minta supaya kaya, hal-hal yang seperti ini dalam hal-hal yang di luar kemampuan manusia itu hanya diminta kepada Allah saja. Kalau diminta kepada manusia ini sudah syirik. Jadi isti'anah, minta tolong itu, minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang manusia tidak mampu. Dalam hal-hal yang manusia tidak mampu, kemudian kita minta kepada manusia, apalagi kepada orang yang sudah mati, ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Kemudian masalah nazar. Bernazar, ini nazar ini, harus kita minta kepada Allah. Nazar ini harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Dalam riwayat yang sahih yang dari Imam Bukhari bahwa saya